Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walahama ba'd. Kita lanjutkan bedah buku kita, dan kita sudah sampai pada bab yang keempat. Tata cara menyolati jenazah. Pembahasan pertama, hukum menyolati mayat anak kecil. Anak kecil yang dimaksud adalah anak yang belum baligh. Halaman 80 ya. Anak kecil yang meninggal sebelum baligh jelas dimandikan, dikafani, disolati berdasarkan keumuman makna nas-nas yang memerintahkan untuk memandikan jenazah muslim, mengafani dan menyolatinya. Bahkan di sini disebutkan dalam Sahih Muslim satu hadis Rasulullah SAW menyolati jenazah salah seorang anak kecil kaum Ansar pada riwayat Aisyah. Nah, namun lihat halaman 81 paragraf kedua. Namun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah menyolati anak kecil hukumnya wajib atau sunnah? Ini yang diperdebatkan. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Di sini kami nukil bahwa Asy-Syaikh Al-Albani dan yang tampak dari ucapan guru kami Muqbil Al-Wadi'i memilih pendapat bahwa hukumnya sunnah. Berdalil dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat Aisyah tentang putra Nabi SAW, yaitu Ibrahim, meninggal dunia selagi umurnya 18 bulan. Lantas Rasulullah SAW tidak menyolatinya. Ya, ini dalil yang dipegang oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan di sini kami nukil keterangan Al-Albani menerangkan bahwa riwayat lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyolati jenazah putranya yaitu Ibrahim, ya, riwayat tersebut tidak benar, tidak tetap dari Nabi alaihi wasallam. Jadi tidak bisa menggoyahkan riwayat Aisyah tadi, ya, bahwa Nabi alaihi wasallam tidak menyolati putranya yang bernama Ibrahim. Nah, dan juga Al-Albani rahimahullah semakin menguatkan dengan riwayat Anas, lihat di halaman 82 riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Ahmad. Anas bin Malik yang kita ketahui mendampingi Rasulullah SAW melayani kebutuhannya selama 10 tahun. Ya. Ternyata Anas bin Malik ditanya, apakah Rasulullah SAW menyolati putranya yang bernama Ibrahim yang meninggal di masa kecilnya umur 18 bulan itu. Ternyata Anas mengatakan, saya tidak tahu. Nah, ini menguatkan riwayat Aisyah tadi bahwa memang Nabi SAW tidak menyolatinya. Nah, adapun jumhur ulama, kami nukil di sini, bahwa jumhur ulama mewajibkan menyolati jenazah anak kecil yang belum baligh. Mereka berpegang dengan riwayat-riwayat lain yang lemah yang diisyaratkan tadi oleh Al-Albani. Nah, oleh karena itu tampak dari keterangan ini, sepertinya yang dipilih oleh Al-Albani dan yang tampak dari ucapan Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaihima lebih kuat ditinjau dari segi dalil, sehingga kesimpulannya menyolati jenazah anak kecil disyariatkan, tapi ya tidak sampai wajib, berbeda dengan yang sudah jenazah yang sudah balik. Nah, kemudian di sini ada keterangan faedah, lihat masih halaman 82. Kami terangkan di sini, inilah hukum perlakuan jenazah anak kecil di dunia. Jika kedua orang tuanya muslim. Kedua orang tuanya muslim. Ini disyariatkan disolati jenazahnya. Tapi menurut pendapat yang rajih tidak wajib. Nah, adapun di akhirat, nasibnya ia termasuk penghuni surga. Anak kecil yang kedua orang tuanya muslim. Anak itu meninggal sebelum baligh, di akhirat termasuk penghuni surga. Ya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Setiap anak yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunsuranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah yaitu Islam, kemudian kepada orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya, hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil yang meninggal, dia meninggal di atas fitrah Islam. Oleh karena bahkan An-Nawawi, ya, di sini dalam 83, An-Nawawi menukil ijma' ulama tentang hal ini. An-Nawawi menukil ijma' ulama tentang hal ini bahwa anak kecil yang belum meninggal sebelum balik, orang tuanya muslim, menjadi penghuni surga. Tetapi di sana ulama lain selain An-Nawawi, ya, Ibn Abdul Bar Al-Iraqi, keduanya menukil bahwa itu pendapat jumhur. Dan menukil bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat anak itu tidak bisa dipastikan masuk surga. Kita tawakkuf, abstain. Tidak bisa memastikannya. Ini tentang anak kecil yang wafat sebelum balik jika kedua orang tuanya muslim. Berikutnya, jika salah satu orang tuanya muslim, yang lainnya kafir. Nah, ini pembahasan berikutnya di sini 883. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jenazah anak kecil yang salah satu orang tuanya muslim. Ada dua pendapat yang kami nukil di sini. Pendapat yang pertama yang terbaik, pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama berpendapat ia dihukumi muslim mengikuti keislaman orang tuanya yang muslim. Baik yang muslim adalah bapaknya atau ibunya. Di dunia, jenazahnya diperlakukan dengan perlakuan jenazah muslim. Di akhirat, dia termasuk penghuni surga berkat karunia Allah SWT. Pendapat ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang telah lewat tadi. Ya, ini yang dirajihkan oleh Nawawi, difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, yang diketahui oleh Ibnu Baz. Kata Al-Lajnah, hukum muamalah perlakuan anak-anak kecil yang meninggal adalah hukum muamalah kedua orang tua mereka. Barang siapa kedua orang tuanya atau salah satunya muslim, dia mendapat hukum muamalah kaum muslimin dalam hal dimandikan jenazahnya, dikafani, disolati, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, diwarisi oleh kerabatnya yang muslim. Barang siapa kedua orang tuanya kafir, dia mendapat hukum muamalah kaum kafir. Al-Lajna Daimah juga berkata, jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim, ia pun termasuk penghuni surga berkat karunia Allah SWT. Berikutnya, halaman 84. Jika anak kecil yang meninggal itu, ya, sebagai tawanan di tangan muslim terpisah dari orang tuanya, dan tidak ada satupun dari kedua orang tuanya yang ikut tertawan bersamanya. Nah, ini pembahasannya kita lewati, nanti silakan dibaca. Yang terakhir akan kita baca, yaitu terjadi ijma' di antara ulama bahwa anak kecil yang meninggal di tengah-tengah kedua orang tuanya yang kafir, nah, ada anak kecil meninggal sebelum balik, dia bersama dengan orang tuanya, bukan dalam tawanan, enggak. Nah, bersama orang tuanya, kedua orang tuanya kafir, maka dihukumi dengan hukum kedua orang tuanya, diikutkan secara hukum dengan hukum kedua orang tuanya yang kafir untuk perlakuan di dunia. Berarti jenazahnya tidak diurusi, ya, sebagaimana jenazah orang kafir tidak diurusi oleh kaum muslimin. Nah, anak kecil ini meskipun meninggalnya sebelum baligh, tapi karena kedua orang tuanya kafir, maka hukum perlakuan terhadap jenazahnya mengikuti hukum kedua orang tuanya. Adapun hukum di akhirat, bagaimana nasibnya nanti? Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan termasuk penghuni neraka mengikuti hukum kedua orang tuanya. Ada yang berpendapat termasuk penghuni surga berkat karunia Allah SWT. Ada yang berpendapat, pendapat ketiga, tidak bisa dipastikan masuk surga atau neraka. Tawakkuf, abstain. Ada yang berpendapat diuji oleh Allah SWT untuk menentukan tempatnya di surga atau neraka. Nah, ini khilafnya panjang. Ya. Adapun tadi, kalau anak kecil yang meninggal itu sebelum balik, kedua orang tuanya muslim, atau salah satunya muslim, apakah bapaknya atau ibunya muslim, ada salah satunya muslim, sudah kita dengar tadi, ya, perlakuan terhadap jenazahnya diperlakukan seperti jenazah muslim. Nasibnya di akhirat termasuk insyaallah penghuni surga. Nah, pembahasan kedua, halaman 85. Menyolati janin yang gugur setelah genap 120 hari. Ya, janin yang umurnya telah genap 4 bulan, yani 120 hari dalam kandungan, 120 harinya sudah genap, berarti kan sudah masuk ke hari 121, gitu. Telah berumur 4 bulan 120 hari ke atas, ya, ini menurut perhitungan bulan Qamariyah dan tahun Hijriyah, sudah dibahas sebelumnya, ya, di awal, bahwa pada usia tersebut janin itu telah ditiupkan ruh oleh malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Artinya sudah merupakan manusia yang terdiri dari jasad dan ruh. Nah, janin yang gugur, ya, kalau terjadi kasus keguguran, ya, lahir dalam keadaan mati janin itu pada usia ini, usia sudah genap 120 hari, 4 bulan sudah masuk ke 121 ke atas. Berarti kan sudah ada ruhnya, iya kan? Nah, maka disyariatkan untuk dimandikan. Yaitu jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Baik. Adapun jika kedua orang tuanya kafir, jelasannya tidak dimandikan, sebenarnya sudah lewat ya, barusan. Nah, jadi kalau kedua orang tuanya muslim, dimandikan, dikafani, di kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim, jelasannya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Kalau kedua orang tuanya kafir, jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Nah, adapun dalilnya, hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih, dalil ini sudah lewat pada pembahasan awal ya, yaitu tentang fase penciptaan manusia dalam rahim ibunya, bahwa selama 40 hari nutfah, kemudian 40 hari yang kedua yaitu 41 sampai 80, dari 80 sebagai apa? Darah, kemudian hari ke 81 sampai ke 120 sekerat daging, kemudian 120 ke atas, yakni 121 diutus malaikat di antara tugasnya meniupkan ruh. Hadisnya jelas. Oleh karena itu, kalau dia janin ini gugur lahir mati setelah genap 120, sudah 121 ke atas, berarti kan sudah ada ruh yang dicabut. Berarti berlaku hukum yang kita dengar. Nah, ini pendapat ya, lihat 86, pendapat yang kami utarakan ini dengan dalil hadis tersebut, hadis Ibnu Mas'ud, adalah pendapat Ahmad dan Ishaq bin Rahawai yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan difatwakan oleh Lajnah Daimah di ketua Ibnu Baz. Ya. Kalau kegugurannya sebelum diutus malaikat, yakni sebelum genap berusia 120 hari dalam kandungan, belum genap 4 bulan, berarti belum ada ruh. Hukumnya bagaimana? Dimandikan? Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan. Jadi dipendam saja, di mana saja. Seperti memperlakukan bagian tubuh kita. Kalau ada seseorang tubuhnya terputus, diamputasi kakinya, ininya, dipendam saja di satu tempat. Nah, jelas ya. Nah, sebagai terakhir di sini halaman 86. Adapun hadis, di sana ada hadis yang berbunyi, idza stahalla siqtu sulli alai, jika anak yang gugur lahir dalam keadaan menangis, jenazahnya disolatkan. Ada riwayat bunyinya begitu. Apabila ada anak yang gugur lahir dalam keadaan menangis, yang gugur tapi lahir dalam keadaan menangis, jadi sempat menangis, ya, jenazahnya disolatkan. Jadi yang menjadi patokan nangisnya. Nah, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Sebenarnya tadi yang sekali dalam hadis. Nah, ada di antara antum yang tahu kenapa anak itu kalau lahir mesti menangis? Karena monete. Karena apa? Ada yang tahu? Hah? Aiyah, beberapa ikhwah tahu. Karena datang setan, setiap anak yang lahir setan berusaha membunuhnya, ditusuk di pinggangnya. Setiap bayi yang lahir, dalam hadis dari Nabi SAW mengabarkan setan akan berusaha membunuhnya dengan menusuk pinggangnya. Makanya nangis teriak dia. Kecuali satu yang setan tidak mampu melakukannya, itu Nabi Isa. Nabi Isa, setan berusaha menusuk pinggangnya tapi ada hijab yang menghalangi. Nah, jadi bukan karena mau nyusu nete. Nah, pas lahirnya. Nah, jadi yang dibicarakan pas lahirnya ya. Adapun setelahnya sudah ini, kemudian dia memang haus, nangis ya, jelas itu. Yang dibicarakan ini ketika lahir dia. Itu mesti teriak menangis, sebabnya itu tadi tusukan syaitan. Baik, yang ketiga, lama 87, tidak disyariatkan menyolati janin yang gugur sebelum genap 120 hari. Nah, ini kelanjutan pembahasan tadi. Nah, jadi kalau janin itu gugur sebelum genap 110 hari, ya hukumnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini. Tidak dimandikan, tidak digafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, tapi dipendam. Nah, karena tidak ada ruhnya. Baik, keempat, syariat sholat jenazah secara berjamaah. Disyariatkan sholat jenazah secara berjamaah berdasarkan amalan Rasulullah SAW yang kontinu melaksanakannya secara berjamaah. Ya. Tetapi di sini kami paparkan pada halaman 88 sampai halaman 89 bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama apakah sholat jenazah secara berjamaah hukumnya wajib atau sunnah. Ya. Meskipun di sini sebenarnya Nawawi, Al-Imam Nawawi menukil tidak ada perbedaan pendapat bahwa boleh melaksanakan sholat jenazah secara sendiri, tidak harus berjamaah. Ya. Tetapi menyolati jenazah secara berjamaah disunnahkan, mustahab. Tetapi Al-Albani, kami menukil di sini bahwa Al-Albani tidak sependapat. Al-Albani berpendapat wajib melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah. Ya, berarti kan memang ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang jadi pegangan jumhur, ya, sebenarnya dinukil An-Nawawi, bahkan menyangka tidak ada perbedaan pendapat. Pegangannya kenapa mengatakan bahwa sholat jenazah secara berjamaah itu tidak wajib, hanya mustahab dan boleh sendiri-sendiri. Pegangannya adalah karena para sahabat menyolati jenazah Rasulullah tidak berjamaah. Jadi jenazah Nabi SAW itu disolati sendiri-sendiri. Sahabat bergantian masuk. Satu orang masuk, sholat, keluar, ganti lagi yang lain. Tidak berjamaah mereka. Nah. Dan ini Al-Albani jawab. Di sini lihat. Ya, keterangannya. Paragraf terakhir halaman 88. Kata Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Adapun amalan para sahabat radhiyallahu anhu menyolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sendiri-sendiri, hal itu tidak bisa dijadikan dalil untuk meninggalkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat kontinu pada masa hidupnya yang penuh berkah. Sebab amalan mereka itu adalah peristiwa yang bersifat khusus, tidak diketahui apa faktornya. Tidak diketahui apa sebabnya sahabat itu tidak berjamaah ketika menyolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini lihat di catatan kaki nomor 11. Sebagian ulama mengatakan bahwa faktornya adalah demi memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian tambahan keterangan, apalagi kata Al-Albani di atas, apalagi kisah itu tidak datang dengan sanad yang sahih untuk dijadikan sebagai hujjah meskipun diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kata Al-Albani, jika memungkinkan untuk dikompromikan antara amalan Rasulullah SAW. Apa amalan Rasulullah? Menyolati jenazah muslim selalu berjamaah. Baik. Apabila bisa dikompromikan antara amalan Rasulullah SAW dan amalan sahabat tersebut ketika menyolati jenazah Rasulullah SAW sendiri-sendiri, hal itu pun dilakukan. Namun jika keduanya tidak dapat dikompromikan, sunnah beliau lebih didahulukan karena lebih tepat. Apa? Karena lebih tetap. Lebih tetap, yakni lebih kuat, ya, dari sisi riwayat dan lebih utama. Nah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi selama memang ada jamaah, laksanakan secara berjamaah. Nah, jadi kalau terkadang seseorang ketinggalan, misalkan datang ke masjid, ya, orang sudah bubar. Nah, tapi jenazah masih ada. Dia ingin menyolati. Ya sudah, sholat sendiri. Nah. Ayat. Masalah. Siapa yang dikedepankan sebagai imam sholat jenazah? Kami nukil di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dikedepankan wali, yakni maksudnya dikedepankan al-wali, maksudnya waliul amr, penguasa maksudnya, penguasa setempat atau naibnya, penggantinya. Ini pendapat pertama. Baik disolati di musholla, tanah lapang maupun di masjid. Jadi kalau ada penguasa datang, ya misalkan datang bupatinya misalkan, ya, maka dia yang dikedepankan. Baik, ini pendapat pertama. Kami nukil di sini siapa yang memilih pendapat ini. Ya. Pendapat yang kedua juga dalilnya, dalil pendapat ini disebutkan di sini ada dua dalil, ya. Nah, perhatikan. Halaman 90. Masih kelanjutan rincian pendapat yang pertama. Paragraf terakhir. Jika jenazah disolati di masjid, sedangkan penguasa atau penggantinya tidak hadir, dikedepankan imam masjid. Ya, imam masjid yang didahulukan atas kerabat, meskipun kerabat mayat itu hadir. Kenapa? Karena namanya imam masjid, dia pemimpin di masjid itu, dia imamnya. Ya, maka dia didahulukan. Berikutnya, halaman 91, jika imam masjid juga tidak hadir atau disolati di musholla, di tanah lapang, bukan di masjid, ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan yang dikedepankan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya. Sesuai urutan yang disebutkan pada hadis Abu Mas'ud. Nah, jika sama dalam hal kemampuan Quran, ya, maka yang paling tinggi ilmu hadisnya dan seterusnya. Nah, tayyib, yang disebutkan pada hadis ini bisa disimak hadisnya di sini secara lengkap. Nah, pendapat yang kedua mengatakan dikedepankan kerabat. Imam masjid tidak hadir atau disolati di musholla. Musholla tanah lapang kan tidak ada imamnya. Nah, di sini pendapat yang kedua mengatakan dikedepankan kerabat. Nah, ini rincian terkait pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, halaman 92, pendapat lain dalam masalah ini mengatakan, ya, dikedepankan kerabat atas penguasa negeri dan imam masjid. Ini pendapat baru dari Asy-Syafi'i. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i mengatakan kerabat dikedepankan atas penguasa. Meskipun penguasa negeri hadir, imam masjid hadir, tetap kerabatnya dikedepankan. Ya. Berdalil dengan ayat 75 dari surah Al-Fatihah disebutkan. Tapi kami menyimpulkan di sini bahwa dalil pendapat jumhur, pendapat yang pertama, lebih kuat dari segi pendalilan, ya, daripada pendapat yang kedua. Nah, cuma mengingat waktu yang sempit, kami di sini memang tidak membaca secara detail dari dalilnya, hanya menyampaikan globalnya. Nah, yang penting bagian ini terlewati dan ada gambaran. Nah, untuk detailnya lengkap ya. Termasuk dalil-dalilnya bisa dibaca sendiri. Nah, jadi pendapat jumhur yang lebih kuat di sini apa tadi? Dikedepankan penguasa atau naibnya, baik di masjid atau di musala. Kalau dia haji, dia dikedepankan. Nah. Ya, tapi kalau dia mengatakan tidak usah saya, kerabatnya saja, enggak masalah. Artinya haknya dia beri, diberikan. Cuma sekarang kalau kita berbicara sama-sama ingin jadi imam menyalati jenazah itu. Nah, itu di zaman dulu mungkin ya, atau di tempat-tempat. Kalau sekarang itu kenyataannya malah orang lari kalau ada jenazah mau disolatkan. Ah, banyak masyarakat justru menghindar atau tidak ikut sholat, cuma lihat dia di jendela gitu. Nah, ah, itu karena kejahilan. Baik, al-mim kita sekarang belajar hukum, hukum syariat. Dari segi siapa yang dikedepankan? Ini wali yakni penguasa, ulil amr atau naibnya. Nah, kemudian apa tadi? Jika jenazah disolati di masjid, sedangkan penguasa atau naibnya tidak hadir, dikedepankan siapa? Imam masjid. Nah, jika imam masjid tidak hadir atau disolati di musalla, di tanah lapang, ada dua pendapat di kalangan mereka. Ada yang mengatakan dikedepankan yang paling banyak apalagi Qur'annya dan seterusnya urutannya itu. Ya, kalau Qur'an sama berarti yang paling banyak ilmu hadisnya dan seterusnya. Nah, ada yang berpendapat di sinilah dikedepankan kerabat karena imam masjid tidak ada. Ya, atau dia disolati di tanah lapang. Baik. Berikutnya halaman 92, posisi imam dari jenazah. Imam posisinya di mana? Ya. Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan pinggang jenazah wanita. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepalanya. Kalau jenazahnya wanita, posisi imam sejajar dengan pinggangnya. Nah, pendapat ini yang dipilih Ibnu Utsaimin dalam buku ini, Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz, ya, dan guru besar kami Muqbil Al-Wadi'i. Ini mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Ishaq bin Rahawai dan Ibnu Hazm. Di sini kami menyebutkan dua hadis yang menjadi dalil masalah ini. Dalil yang pertama adalah hadis Anas bin Malik, ya. Pada hadis tersebut, ya, diriwayatkan bahwa Anas bin Malik yang kunyahnya Abu Hamzah menyolati jenazah wanita. Ya, dia menjadi imam. Anas bin Malik berdiri sejajar dengan pinggangnya. Sebelumnya, yakni di kesempatan yang sama, urutan hadisnya, sebelumnya jenazah laki-laki yang didatangkan. Anas bin Malik jadi imam. Dia berdiri sejajar dengan kepalanya. Setelah jenazah ini diangkat, berikutnya datang jenazah didatangkan jenazah wanita. Ternyata Anas bin Malik mengambil posisi di sejajar dengan pinggangnya. Nah, ada yang menanyakan, kenapa berbeda begitu? Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa demikianlah Rasulullah SAW melakukannya. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi. Dalil yang kedua hadis Samurah bin Jundub, muttafaq alaih. Sabda Nabi SAW, Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, amalan Rasulullah. Samurah bin Jundub mengatakan sallaitu khulfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla ala ummi Ka'b. Dan Nabi pernah menyolati jenazah Ummu Ka'b. Matat wa hiya nufasa, yang meninggal selagi nifas. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaiha wasatuha. beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri sejajar dengan pinggangnya untuk menyalati. Jadi jelas dalilnya ya, dua hadis ini jelas menunjukkan kebenaran pendapat ini. Ya. Ini yang kita pegang. Di sini kami isyaratkan menutup pembahasan ini. Dengan demikian, tampak jelaslah kelemahan pendapat bahwa imam berdiri sejajar dengan dada jenazah laki-laki dan wanita. Jadi ada pendapat imam berdiri sejajar dengan dada jenazah laki-laki, begitu pula wanita berdiri sejajar dengan dada jenazah wanita. Pendapat itu lemah, juga pendapat-pendapat lainnya yang ada dalam masalah ini juga lemah, ya. Cukup disyaratkan saja dan kita mencukupkan dengan pendapat yang benar yang sudah kita dengar tadi. Kalau jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Kalau jenazah wanita, imam berdiri sejajar dengan pinggangnya, karena hadisnya jelas sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hadis disampaikan di sini. Baik. Peringatan. Tidak disunnahkan meletakkan jenazah dengan posisi kepalanya di sebelah kanan imam. Coba antum satu orang berdiri, coba. Sebelah kanan imam mana? Ini kan kiblat ya, sebelah kanan sana. Biasanya kaum muslimin kalau meletakkan jenazah mau disolati di mana kepalanya? Mesti di situ. Kalau ada yang coba-coba meletakkan jenazahnya di sana kepalanya, sebelah kiri, itu diprotes biasanya. Disuruh balik. Letakkan sana kepalanya. Nah, masalah ini sebenarnya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil menunjukkan disunnahkan atau diharuskan posisi kepalanya di sebelah kanan imam. Nah, di sini kami nukil Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata dalam Majmu' Fatawa War-Rasail. Beliau berfatwa, saya tidak mengetahui adanya sunnah dalam hal ini. Oleh karena itu, hendaknya imam sholat jenazah sesekali meletakkan kepala jenazah di arah kirinya, agar kaum muslimin mengetahui bahwa posisi kepala jenazah di arah kanan imam bukan suatu kemestian dalam sholat jenazah. Untuk mengajari masyarakat kaum muslimin. Sebab keumuman kaum muslimin berkeyakinan, kata Ibn Uthaymin, berkeyakinan bahwa posisi kepala jenazah harus berada di sebelah kanan imam. Ya, padahal itu tidak ada dalilnya. Nah. Berikutnya, pembahasan berikutnya, susunan shaf imam bersama makmum. Ya, susunan shaf makmum yang jumlahnya dua orang atau lebih dalam sholat jenazah sama dengan sholat berjamaah lainnya. Yaitu berdiri bershaf di belakang imam. Imam sendiri di depan, makmum dua orang laki-laki atau lebih bikin shaf di belakangnya. Ya, shaf tersendiri di belakang imam. Nah, disebutkan di sini dalil-dalil ya, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Ya, kami di sini menyebutkan dua hadis ya, bahwa demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati jenazah, beliau berdiri sendiri di depan sebagai imam, kemudian sahabatnya para makmum berdiri membuat shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teks hadisnya maknanya kalian bisa baca di buku ini, kita lewat saja. Nah, kemudian halaman 96. Begitu pula keumuman makna dalil-dalil tentang susunan shaf pada suatu waktu. Di samping itu, keumuman dalil-dalil yakni hadis-hadis yang menerangkan tata cara susunan shaf sholat berjamaah di masjid ketika sholat lima waktu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan para sahabat, ya, sama dengan ini. Nah, wajib memenuhi shaf pertama, lalu shaf berikutnya dan seterusnya. Jadi penuhi dulu shaf pertama, meskipun panjangnya seperti ini. Nah, penuhi, ya. Meskipun shof pertama sudah jamaahnya habis, enggak apa-apa. Kalau masih ada, bikin shof kedua. Kalau sudah habis, tidak lagi, ya sudah, berarti cuma dua shof makmum. Begitu. Ya. Ini berdasarkan keumuman makna dalil-dalil yang memerintahkan hal itu. Dengan demikian, kami katakan di sini, membagi makmum sholat jenazah menjadi tiga shof, walaupun setiap shof tidak penuh, sampai ke ujung, itu tidak disyariatkan. Menyalahi keumuman makna dalil-dalil yang merintahkan untuk menyempurnakan dan memenuhi shof terdepan, kemudian terdepan, dan seterusnya. Nah, yang kami sampaikan ini adalah pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Asy-Syaikh Ibnu Baz. Adapun hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah bersama 7 orang makmum dan beliau membagi mereka menjadi 3 shaf. Nabi SAW sendiri depan. Kemudian 7 makmum itu kalau dibagi 3 berarti 3 3 2 2. Nah, hadis itu dhaif, lemah. Ya. Pada sanadnya ada periwayat yang lemah bernama Abdullah bin Lahiyah. Jadi hadis itu lemah, dhaif. Baik. Adapun hadis Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu shufufin minal muslimin illa awjaba wa fi lafdhin illa ghufira lah." Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati 3 shaf kaum muslimin kecuali hal itu mengharuskan jannah surga baginya. Pada lafaz lain, kecuali dia diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini tidak cukup. Kami katakan bahwa hadis ini tidak cukup untuk menguatkan hadis Abu Umamah. Sehingga dikatakan hadis Abu Umamah naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi, hasan dengan penguatnya, itu tidak bisa. Jadi maksudnya begini. Tadi hadis Abu Umamah yang dhaif itu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah salat jenazah makmumnya berapa? 7. Nabi membagi mereka menjadi 3 shaf, 3 2 2, sepertinya begitu. Nah, hadis itu dhaif. Nah, di sana ada hadis lain mengatakan, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati 3 shaf kaum muslimin kecuali hal itu mengharuskan jannah surga bagi jenazah itu, atau lafaz lain, kecuali jenazah itu diampuni berkat doa 3 shaf kaum muslimin yang menyolati jenazahnya. Nah, jangan katakan bahwa hadis ini menjadi penguat terhadap hadis tadi yang dhaif itu. Untuk mengatakan, ah, berarti tadi bisa dihasankan hadisnya, naik derajatnya menjadi hasan karena penguat ini, berarti benar pernah Nabi membagi 3 berdasarkan hadis. Tidak bisa digitukan. Kenapa? Alasannya 2 hanya. 1, sanadnya dhaif, lemah. Yani hadis Abu Umamah sanadnya dhaif, riwayatnya memang lemah sampai kepada Nabi, tidak benar riwayat itu, ada kelemahan pada sanad, pada jalur periwayatan. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa tidak bisa menguatkan itu, maknanya, yakni makna hadis Malik bin Hubairah tidak sejalan dengan hadis Abu Umamah. Tidak sejalan. Coba kalian perhatikan. Hadis Abu Umamah, Nabi membagi 3 shaf, 3 2 2. Hadis Malik bin Hubairah, Rasulullah mengatakan seorang muslim jika disolati 3 shaf maka berkat doa mereka, maknanya berkat doa mereka orang ini diampuni. Ya. Mengharuskan masuk jannah. Sejalan enggak maknanya? Nah. Memang ada penyebutan disolati 3 shaf. Jika disolati 3 shaf maka berkat doa kaum muslimin yang tiga saf ini, jelasnya diampuni. Tapi apa maksudnya tiga saf di sini? Karena yang dimaksud dengan tiga saf pada hadis ini adalah jumlah makmum yang banyak hingga mencapai tiga saf penuh. Bukan meskipun 3-2-2 atau 4-3-2 atau 5-4-3 atau semisal itu. Bukan saf penuh. Tiga saf penuh. Makna ini sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Bahwa maksudnya tiga saf penuh. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Riwayat Muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaat atau doa mereka untuknya. Jadi hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim ini mempersyaratkan berapa orang jumlahnya itu yang menyolati sehingga syafaatnya doanya diterima, sehingga jenazahnya diampuni? 40. Jadi kalau 40 ya, berapa? Enggak, bukan begitu. Kalau 40 orang ini, kalau masjidnya seperti ini misalkan, enggak bisa kan? Satu sop berapa ini? Berarti satu sop saja tidak penuh ya. Nah sekarang, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ada jenazah disolati di sini, imam berdiri sendiri. Kemudian 40 saja yang hadirin. Ya, 40 ini berdiri satu sop, bukan tiga sop, satu sop. Karena lebar masjidnya. Tapi jumlahnya 40. Jumlahnya 40. Apakah kita mengatakan di sini berarti tidak bisa diampuni jenazahnya karena tiga saf ini? Karena hadis Malik bin Hubairah mengatakan tiga saf. Jadi maksudnya ya, hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa jumlah jamaah sebanyak itu mengharuskan jenazah yang disolati mendapat syafaat mereka meskipun mereka hanya berbaris dalam dua saf dengan setiap saf terdiri dari 20 orang. Jadi bukan masalahnya harus tiga safnya. Tapi minimal 40 orang. Meskipun 40 orang ini cuma satu saf atau kalau masjidnya sempit bisa dua saf. Jadi maksud hadis di atas itu tiga saf itu berarti banyak sekali, ratusan itu kalau masjidnya lebar, kan begitu. Ini 100 berarti sampai 300 orang. Sudah jauh lebih dari angka 40. Itu mengharuskan diterima doanya mereka, syafaatnya. Ya, diampuni orang. Begitu maksudnya, ya. Berikutnya. Lanjut halaman 98, jika ada seorang wanita atau lebih yang ikut berjamaah sholat jenazah, ia bersaf di belakang jamaah laki-laki. Sebagaimana halnya jika seorang wanita berada di masjid, lalu ada jenazah yang akan disolati, atau ia memang keluar dari rumahnya untuk ikut berjamaah sholat jenazah bersama kaum laki-laki. Ya, jadi tetap di belakang saf laki-laki. Di sini kami nukil fatwa Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Ar-Rasail mengatakan jika seorang wanita sedang berada di masjid, lalu ada jenazah yang akan disolati, disyariatkan baginya untuk ikut menyolatinya. Ya, jangan duduk-duduk saja melihat. Disyariatkan kita menyolatinya. Kalau memang lagi ada di masjid. Jika dia sedang di rumah, tidak mengapa baginya keluar untuk menyolati jenazah di masjid bersama kaum lelaki. Tetapi, yang lebih utama baginya menyolati jenazah di rumah, jika jenazahnya berada di rumah yang ditinggalinya. Ya, sehingga tidak perlu keluar rumah. Masalah. Susunan saf jika yang bermakmum hanya satu orang laki-laki. Ini mungkin terjadi terkadang itu tadi. Terlambat. Jamaah sudah menyolati jenazah, orang-orang sudah selesai, baru datang ada dua orang datang gitu. Ingin menyolatinya juga berjamaah. Berarti kan satu imam, satu makmum. Bagaimana susunan safnya? Pada keadaan seperti ini, imam dan makmum berdiri satu saf sejajar. Imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanannya. Ini seperti halnya pada solat jamaah lima waktu berdasarkan keumuman makna dalil-dalil. Ya, di sini kami sebutkan dua hadis, hadis Jabir dan hadis Ibnu Abbas. Ya, ini pada solat. Naam, hadis Jabir. Nah, ketika itu dalam safar, nah, Nabi SAW mengimami sholat, Jabir terlambat. Kemudian dia berdiri sejajar dengan Nabi di sebelah kiri Nabi. Nah, maka Nabi SAW memegang Jabir dan menggesernya, memutarnya lewat belakang tentunya. Nah, kalau lewat depan melewati imam, nah, jadi lewat belakang. Ini Nabi memegangnya dan menggesernya pindah ke sini, lewat belakang Nabi, pindah ke sejajar di samping kanannya. Nah. Baik. Kemudian pada hadis itu disebutkan, kemudian datang sahabat lain namanya Jabbar ibnu Sakhr, melihat Nabi sholat di sampingnya sejajar dengannya, di samping kanannya ada Jabir. Kemudian sahabat ini Jabbar mengambil posisi di sejajar dengan kiri, jadi satu shaf mereka bertiga. Nah, ya, maka Rasulullah SAW memegang tangan kedua sahabatnya ini yang kanan dan kirinya, didorong ke belakang, mundur, suruh mundur. Nah, karena kalau sudah dua orang maka makmum bikin shaf sendiri di belakang, tapi kalau masih satu orang harus sejajar dengan imam. Nah, ya, ada yang mengatakan harus di sebelah kanannya imam, dan ada yang mengatakan itu hanya afdhal. Tetapi harus sejajar. Kalau makmum berdiri sendiri di belakang, sholatnya tidak sah. Karena ada hadis, tidak sah orang yang sholat sendirian, berdiri sendirian shofnya, di belakang shof. Nah, difahami? Hadis Ibn Abbas juga begitu. Pernah di malam hari, ketika Ibn Abbas bermalam di rumah kholahnya, bibinya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu istri Rasulullah SAW. Nabi bangun sholat malam, terasa oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas ikut bangun. Kemudian Ibn Abbas berdiri sejajar dengan Nabi, ngambil posisi di samping kiri Nabi, sejajar. Kemudian Nabi memutarnya, diposisikan di sebelah kanan. Nah, Nabi. Nah, coba antum berdiri, dua orang. Satu lagi. Nah, yang imam siapa? Hah? Hah? Yang imam antum? Iya, ini posisinya di sebelah kanan. Jadi tadi hadis itu ketika datang Jabir di sini, Ibn Abbas juga hadis maksudnya di sini. Nabi menggesernya. Bagaimana cara menggesernya? Nah, jangan lewat depan. Depan melewati orang sholat. Nah, sejajar, rapat. Ewah, persis sejajar. Nah, ini jadi imamnya ini, makmumnya sebelah. Nah, biasanya banyak sebagian kaum muslimin yang tidak faham hukum di belakang. Coba antum ke belakang, belakang. Nah, ini tidak bisa. Nah, Nabi mengatakan tidak sah sholat orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Itu berdiri sendiri, tidak ada shofnya. Nah, muskilah antum berniat imam, tidak ada makmumnya. Makmumnya di belakang sendiri. Berdasarkan hadis tidak sah sholatnya, dia berdiri sendiri di belakang shof. Jadi, tarik dia. Tarik maju. Iya, ditarik maju. Nah, diajari. Sejajar dengan antum. Seperti itu. Nah, paham ya? Atau kalau khawatir dia salah faham, antum yang mundur. Nah, antum yang mundur untuk sejajar dengan dia. Muskilah kalau dia mundur lagi. Dia tidak mau. Ah, ini. Dia tidak mau masalahnya. Tidak faham. Ya sudah, antum jangan berniat jadi imam. Sholat sendiri aja. Karena tata caranya salah sudah. Dia sudah berdiri sendiri ruang shaf. Antum tidak punya shaf sebagai imam di depan mengimami makmum, makmumnya berdiri sendiri belakang shaf. Nah, oleh karena itu kalau sholat berjamaah ada orang yang ketinggalan, satu orang mendapati tidak ada temannya, ada shaf pertama, ada shaf kedua, tidak ada temannya, sendirian mutar-mutar dulu, cari celah di shaf-shaf untuk bisa nyisip masuk sedapat mungkin, karena tidak sah berdiri sendiri di belakang, sholatnya tidak sah. Tapi kalau nyari celah tidak ada, ya tidak bisa dipaksakan. Fattakullah masatatum, terpaksa berdiri sendiri belakang shaf, insyaallah sah. Adapun kalau ada celah di sana kosong, oh, biasanya kalau kaum muslimin itu renggang-renggang itu. Nah, renggang-renggang bisa masuk. Nah, begitu saja langsung berdiri sendiri di belakang, padahal di sana masih kosong, nah, itu saya tidak sah salatnya. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan lengkapi ini halaman 99 bagian akhir. Adapun hadis Abdullah bin Abi Talhah. Nah, di sini ada satu hadis, hadis Abdullah bin Abi Talhah riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabarani, yaitu ceritanya Abu Talha pernah memanggil Nabi SAW ke rumahnya karena putranya yang bernama Umair ibn Abi Talha wafat. Maka Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Talha, sholat di rumah, menyolati jenazah Umair. Rasulullah SAW berdiri sendiri di depan sebagai imam. Abu Talha ya, berdiri sendiri di belakang Nabi. Kemudian Ummu Sulaim, istri Abu Talha, berdiri sendiri di belakang. Jadi ada tiga baris-baris ke belakang ya, Nabi paling depan, di belakang Nabi Abu Talha, di belakang Abu Talha Ummu Sulaim, sendiri-sendiri. Nah, hadis ini yang dijadikan dalil oleh Al-Albani rahimahullah untuk mengkhususkan bahwa kalau sholat jenazah, kalau makmumnya satu orang, susunannya seperti itu, tidak sejajar. Ini yang dipegang oleh Al-Albani rahimahullah dalam ahkamul janaiz. Tapi di sini kami mengatakan di buku ini, hadis ini tidak cukup untuk mengimbangi keumuman makna kedua hadis di atas, karena diperselisihkan oleh ahli hadis dan mengandung kelemahan. Ya, hadis ini tadi yang kita dengar, Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Al-Dhahabi menyetujui. Al-Albani juga menyetujui dalam ahkamul janaiz. Ya, tapi mengatakan sahih menurut syarah Muslim. Tetapi guru kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Dalam kitab Tatabbu Awham Al-Hakim, alasannya sanadnya mursal. Kenapa mursal? Karena Abdullah bin Abi Talha sahabat kecil. Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengandungnya ketika perang Hunain. Sebagaimana dalam tahdzib at-tahdzib. Artinya Abdullah bin Abi Talha yang meriwayatkan kejadian itu, ya, dia belum mumayyiz, belum berakal pada masa Rasulullah SAW, sehingga belum faham dengan apa-apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi dari segi kemuliaan persahabatan, dia termasuk sahabat, yaitu istilahnya sahabat kecil. Karena ketika dia hidup bersama Nabi, dia mendapati Nabi, hidup bersama Nabi, tapi dia belum mumayyiz, namanya sahabat kecil. Ya, tetapi dari segi riwayat terputus riwayatnya. Karena dia belum mumayyiz, belum berakal, belum faham apa yang terjadi ketika itu. Ya. Dan ini dari segi ilmu hadis hukumnya seperti mursal tabi'i. Seperti mursalnya ya. Rawi-rawi dari kalangan tabi'in. Nah, di sana ada hadis lain, Al-Imam Ahmad mengeluarkan hadis Anas bin Malik semakna dengan itu, tapi juga sanadnya dhaif. Ya. Pada sanadnya ada periwayat lemah bernama Abdullah bin Umar Al-Umari dan periwayat majhula yang tidak dikenal bernama Ummu Yahya. Nah, masalah ini kami pernah ulangi bahas lebih lengkap lagi dengan nukilan madhab yang lebih lengkap dan pernah dimuat di problem Anda majalah syariah lebih lengkap dari apa yang ada di sini. Tetap semakin menegaskan bahwa yang benar di sini ya adalah tetap saja sejajar. Tetap sejajar. Nah. Baik. Kemudian di sini halaman 101 masalah itu menjelaskan tentang tata cara peletakan jenazah-jenazah yang disolatkan sekaligus. Nah, yakni jika berkumpul beberapa mayat dalam satu waktu. Mayat-mayat itu bisa disolati dengan dua cara. Disolati sekaligus dengan satu solat. Yang kedua disolati satu persatu. Dua-duanya boleh. Namun, yang mana yang lebih utama? Disolati sekaligus dengan satu solat atau disolati satu persatu? Ini diperdebatkan oleh ulama. Nah. Ya. Kesimpulannya, kesimpulan di antara dua pendapat itu berdasarkan dalil yang kami sampaikan di sini bisa dibaca ya. Riwayat-riwayat yang disampaikan di sini. Nah, kesimpulannya bahwa lebih utama menyolati jenazah-jenazah yang ada sekaligus. Ya. Karena ditinjau dari segi makna lebih cepat pelaksanaannya. Sementara pengurusan jenazah itu dituntut apa? Dituntut cepat kan? Nah, dituntut cepat. Nah, oleh karena itu disolati sekaligus lebih cepat, ini lebih utama. Bagaimana susunannya? Jenazah-jenazah itu bagaimana cara menyusunnya kalau disolati sekaligus? Lihat halaman 104. Jenazah-jenazah disolati sekaligus dengan satu solat. Susunannya mulai dari arah yang terdekat dengan imam adalah sebagai berikut. Jadi ini dari arah yang terdekat dengan imam. Bukan yang paling dekat dengan arah kiblat, tapi yang terdekat dengan imam. Susunannya begini. Yang terdepan, yang terdekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Dicoba. Berdiri, satu. Gantiannya, antum terus. Hah? Tidak apa-apa kalau khawatir antum capek. Ah, ini misalnya imam. Berarti jenazah laki-laki diletakkan di depannya. Yang terdekat dengan imam ini. Di depannya. Gitu. Nah. Yang baligh dikedepankan atas jenazah anak yang belum baligh. Jadi, andaikan dua laki-laki, satu dewasa, satu kecil, maka yang balik yang mana? Yang balik yang terdekat dengan imam. Nah, yang balik dikedepankan. Jadi yang balik ini, yang besar ini, kemudian yang kecil. Jadi yang jadi patokan yang terdekat dengan imam, bukan arah kiblat. Kemudian setelah itu jenazah wanita, di mana? Sini. Nah, jadi penyusunannya itu startnya dari imam yang terdekat dengan imam. Jika ada jenazah yang tidak jelas kelamin, tidak jelas jenis kelaminnya, khuntha, muskil, ini yang pernah dibahas. Nah, tidak jelas dia laki-laki atau wanita. Maka jenazahnya dikedepankan atas jenazah wanita. Karena setidaknya dia wanita jika bukan laki-laki. Jadi dia dulu kemudian wanita. Demikian jarang terjadi. Tapi ini disebutkan oleh ulama. Supaya kita tahu ilmunya. Karena boleh jadi ada yang mendapati kasus ini. Tapi jarang sebenarnya yang seperti ini. Jarang. Tapi di sana ada saja yang seperti ini. Nah, Allah takdirkan. Nah. Dan sudah diingatkan kemarin, bukan banci ya. Bukan banci. Ini memang orang lahir dua jenis, dua alat kelaminnya. Kemudian tidak jelas yang mana yang berfungsi, tidak tampak jelas. Sampai dia besar, tidak jelas dia laki-laki atau wanita. Adapun banci jelas dia laki-laki mau jadi wanita. Ini terlaknat kalau ini. Tetap dia laki-laki. Nah. Jadi ini namanya khuntha muskil. Baik. Jadi yang terdekat posisinya dengan imam adalah jenis laki-laki yang jenazah laki-laki yang baligh. Kemudian anak laki-laki yang belum baligh. Kemudian khuntha muskil yang baligh. Kemudian khuntha muskil anak-anak. Kemudian wanita baligh. Kemudian anak wanita. Kemudian wanita baligh. Kemudian anak wanita. Jadi dari yang terdekat dengan imam di daerah ke arah kiblat. Nah. Tapi perhatikan ya, jangan sejajar semua itu. Hah? Tadi sudah kita pelajari bahwa imam bahwa jenazah laki-laki imam sejajar dengan kepalanya. Kalau wanita sejajar dengan pinggangnya. Jadi itu tadi disesuaikan. Jadi imam jenazah laki-laki diletakkan posisi kepalanya sejajar dengan imam. Kalau wanita berarti sejajar dengan pinggangnya. Jadi disesuaikan namanya. Ketika meletakkannya. Hah? Kenapa? Yang tidak jelas. Nah, mudah-mudahan kita tidak pernah mendapati. Hah? Iya. Dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak setuju dengan dia. Kita tetap berjalan di atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia membuat-buat kan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya, begitu tentunya jadinya. Ini tadi mestinya tidak mungkin sejajar sudah kepala jadannya kan? Karena harus sesuai yang laki-laki disejajarkan dengan kepalanya persis segaris dengan imam. Yang wanita posisi pinggangnya segaris dengan imam. Begitu. Hah? Jadi bagaimana maksudnya? Tapi ini kan jamaah ini. Bagaimana caranya? Di sini kepalanya satu, di sana kepalanya satu. Yang sana kepalanya jadi kaki di sini. Oh, maksudnya jadi begini-begini. Ya jangan. Bisa jajarkan saja diseragamkan gitu lah. Kalau sekalian memang kepalanya di sini semua kepalanya. Nah. Kalau sekalian di sini, di sebelah sini, sekalian iya. Supaya kelihatan rapi kan. Dibuat. Tapi kalau antum menanyakan masalah boleh tidaknya, boleh saja. Yang penting sejajar dengan kepala. Cuma kan kalau dilihat dari segi susunan kan, sholat di depannya gitu, wah. Nah. Jadi di sini disebutkan jenazah laki-laki kepalanya diletakkan sejajar dengan pinggang jenazah wanita sehingga imam menyolati mereka dengan posisi sejajar dengan kepala laki-laki dan pinggang wanita. Nah. Di sini disebutkan jika ada beberapa jenazah yang berjenis kelamin sama, ya, dikedepankan posisinya ke dekat imam yang paling utama di antara mereka, yaitu yang paling berilmu syariat. Ya. Sebagaimana halnya Nabi SAW dalam penguburan beberapa jenazah syahid perang Uhud, dalam satu kuburan mengedepankan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, juga dari tinjauan pada sholat jamaah yang dikedepankan ke dekat imam yang paling banyak hafalan Qur'an dan ilmunya. Nah, dia yang berhak, paling berhak di posisi di belakang imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'an dan ilmunya. Nah, jika ilmunya setingkat dikedepankan yang paling tua, jika seumur dikedepankan yang paling dahulu masuk Islam. Baik, masalah kelima. Kita masuk sekarang ke tata cara sholat. Ya, kita baca dulu matan ya, singkat. Lihat halaman 106. Bertakbir pada sholat jenazah 4 kali. Pada takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah setelah ta'awud dan basmalah. Jadi ya, takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah takbir yang kedua bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Seperti kalau bersolawat pada tasyahud dalam salat. Nah. Salawat ini atau salat-salat yang lain yang dikuasai yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga. Dan yang lebih utama adalah dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hal ini. Jadi upayakan bisa menghafalkan salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi dalam salat jenazah. Jika tidak tahu doa tersebut, berdoa dengan doa apa saja yang diketahui. Ya, semampunya. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Nah. Oh, iya. Kemudian berdiam sejenak setelah takbir yang keempat, lalu mengucapkan salam. Jadi berdiam sejenak, tidak membaca apa-apa, lalu mengucapkan salam. Kemudian kata Rohaimi, jika membaca sebelum salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak mengapa. Jadi ada pilihan. Baik, kita akan pelajari lebih lengkap satu persatu. Pembahasan pertama, 4 takbir dengan posisi berdiri. Salat jenazah berdiri, salat jenazah terdiri dari 4 kali takbir dengan posisi berdiri. Ini adalah rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah yaitu salat berdiri 4 kali takbir dengan posisi berdiri. Berdiri pada sholat jenazah adalah rukun. Ya, menurut pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, dan keterangan lainnya di sini ya bisa dibaca. Dalilnya berdasarkan keumuman dari dalil dan amalan Rasulullah SAW yang senantiasa melakukan sholat jenazah dengan berdiri. Baik. Kemudian takbir 4 kali dalam sholat jenazah adalah rukun. Karena setiap takbir bagaikan satu rakaat. An-Nawawi menukil ijma' mengenai hal ini. Ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Di sini disebutkan ada beberapa hadis. Ya, kami sebutkan 4 hadis di situ. Ya, dari Nabi SAW takbirnya 4 kali. Nah, perhatikan halaman 108 bagian akhir, paragraf terakhir. Namun Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' menganjurkan agar para imam salat jenazah sesekali bertakbir 5 kali untuk menghidupkan sunnah. Sesekali. Jadi yang sering tetap sering dilakukan, yang diperkenalkan ke kaum muslimin tetap takbir 4 kali. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Tapi sesekali untuk menunjukkan kepada mereka sunnah Nabi, bahwa juga Nabi pernah bertakbir 5 kali. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, kata Abdurrahman bin Abi Layla. Ya, Zaid radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir atas jenazah-jenazah kami 4 kali. Jadi selama ini Zaid kalau sholat jenazah mengimami 4 kali takbirnya. Dan sesungguhnya beliau pernah bertakbir atas salah satu jenazah 5 kali. Ya. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, aku lantas menanyakan hal itu kepadanya. Ia berkata, Rasulullah SAW melakukannya. Nah, ini dalilnya. Kemudian terdapat athar yang sabit yang tetap dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia bertakbir 6 kali dalam menyolati jenazah Sahal bin Hunayf dan bertakbir 6 kali atas pejuang perang Badar. Telah tetap pula dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau bertakbir atas jenazah Abu Qatadah, ia termasuk pejuang perang Badar, 7 kali. Jadi maksimal yang diriwayatkan dari salaf, dari Ali bin Abi Thalib, berapa? 7 kali. Nah, Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, ini adalah athar-athar yang sahih. Maka dari itu tidak ada alasan untuk melarang takbir lebih dari 4 kali. Karena Nabi SAW sendiri tidak melarang takbir lebih dari 4 kali. Justru beliau telah mengamalkannya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum setelahnya, mereka telah mengamalkannya. Baik, yang masyhur dari Al-Imam Ahmad, ia berkata, jika imam menambah lebih dari 4 kali, hendaklah diikuti. Jadi kalau satu saat kita menjadi makmum, imamnya takbir sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, ikuti saja. Tapi kata Imam Ahmad, diikuti sampai batas 7 kali takbir. Jika lebih dari 7 kali, kata Imam Ahmad, tidak boleh diikuti. Karena sudah tidak ada contohnya dari salaf. Maksimal dari Ali bin Abi Thalib cuma 7 kali. Tetapi jangan salam sebelum imam, melainkan tetap berdiri menunggunya, diam saja menunggu, ya, hingga salam bersamanya. Nah, ini madhab Hambali yang diikuti oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Nah, dan Ibnu Qudamah di sini halaman 110 kami sampaikan, Ibnu Qudamah menukil pada madhab Hambali, tidak ada perbedaan pendapat pada madhab Hambali, tidak boleh menambah lebih dari 7 kali. Jadi memang maksimal 7 kali. Nah, dan kami nukil di sini, sementara itu Al-Albani menetapkan takbir sampai 9 kali. Al-Albani menetapkan sampai 9 kali. Tidak lebih dari itu. Maksimal 9 kali. Ini dari Al-Albani. Dalil Al-Albani rahimahullah adalah hadis Abdullah bin Zubair, riwayat At-Tuhawi, yang dihasankan oleh Al-Albani, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan pada hari perang Uhud agar jenazah Hamzah, ya, pamannya Hamzah radhiyallahu an yang gugur di perang Uhud, Rasulullah SAW menyolati jenazahnya bertakbir, ya, atasnya 9 kali takbir. Sampai dan seterusnya sampai akhir. Ini yang menjadi syahid dari hadis Nabi SAW menyolati jenazah Hamzah bertakbir 9 kali. Kemudian setelah itu didatangkan jenazah syahid-syahid yang lainnya. Nah, untuk kemudian disolati juga. Nah, perhatikan. Ini yang menjadi dalil Al-Albani rahimahullah. Kami katakan di sini hanya saja hadis ini bertentangan dengan hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, jelas sahihnya. Itu Sahih Al-Bukhari yang meriwayatkan. Itu Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati para syahid perang Uhud. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, dan ini jelas Sahih Bukhari, jelas sahihnya, sahabat bernama Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi tidak menyolati syuhada perang Uhud. Jadi syuhada perang Uhud itu tidak disolati, langsung dikuburkan. Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tegas, kami nukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dengan tegas menepis riwayat yang menetapkan mereka disolati oleh Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mendahulukan hadis-hadis yang menafikan, yang menepis hal itu. Jadi di sini ada riwayat yang berbeda. Dalam Sahih Bukhari, Jabir meriwayatkan Nabi tidak menyolati syuhada Uhud, tidak disolati mereka. Mereka syuhada. Nah, syuhada. Baik. Riwayat yang lain, nah, seperti yang disebutkan, jadikan dalil oleh Al-Albani, mengatakan disolati. Dan di situ disebutkan Nabi bertakbir 9 kali untuk jenazahnya Hamzah. Asy-Syafi'i dalam hal ini tegas mendahulukan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari bahwa tidak disolati. Nah, dengan demikian pendapat Al-Albani, ya, kami ragu. Nah, berarti wallahu alam di sini di buku kami kita mengikuti Al-Imam Ahmad, maksimal cuma 7. Nah, itu yang maksimal datang dari Ali bin Abi Thalib. Baik. Hah? Iya, sepertinya begitu. Nah. Takdir aja begitu. Allahu a'lam. Masalah dalam 111, hukum mengangkat kedua tangan saat takbir. Nah, ini juga termasuk yang diperdebatkan oleh ulama. Ini kalau yang pertama takbiratul ihram kan jelas ya. Allahu akbar. Nah, tiga takbir berikutnya ini, apakah Allahu akbar atau atau tidak mengangkat tangan. Nah, jadi Allahu akbar. Atau antum mengatakan tadi gini. Nah, tidak mengangkat tangan berarti hanya Allahu akbar. Allahu akbar. Atau Allahu akbar. Nah. Perhatikan, disyariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir setinggi bahu atau ujung atas telinga, dan ini hukumnya sunnah. Tata cara mengangkat kedua tangan itu sama dengan salat-salat yang salat lima waktu. Jadi ada dua kaifiyah. Ini ujung jari sejajar dengan ini. Apa? Apa? Setinggi bahu. Ini sejajar dengan ini. Bahu ini ya. Sejajar. Yang kedua, ujung atas telinga. Ini atau ini. Nah. Jadi terkadang misalnya kita sholat, kalau mengatakan ini, kadang sifatan lain. Kita, jika kita mengamalkan yang seperti ini, sunnah-sunnah Nabi yang seperti kita amalkan, itu berarti sholatnya konsen. Hah? Termasuk membantu khusyuk, kan gitu. Karena betul-betul diperhatikan. Kalau sudah kebiasaan itu kan, sudah. Nah, kalau kita mau mengamalkan, kali ini saya mau mengamalkan ini, kan begitu. Jadi kan diperhatikan itu. Ketika kurang khusyuk, kembali ke kebiasaannya. Begini. Jadi kalau orang biasanya begini, ya kan? Itu nanti kalau kurang khusyuk, enggak perhatian, nanti mesti kembali ke sini. Tapi kalau khusyuknya diperhatikan terus, itu dia akan begini. Karena dia ingin mengamalkan ini. Nah. Baik. Mengangkat kedua tangan pada takbir pertama yang merupakan takbiratul ihram adalah ijma', kesepakatan ulama. Ini jelas, ya. Ini ijma' ini nukil oleh Ibnu Mundhir dan Ibnu Qudamah berdasarkan keumuman makna dan dalil. Jadi yang pertama takbiratul ihram jelas, Allahu akbar atau Allahu akbar, angkat tangan. Adapun mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir berikutnya diperselisihkan oleh ulama. Pertama, Ahmad Ishaq bin Rahawai Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat disyariatkan mengangkat tangan. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Mundhir, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimiyah diketahui oleh Ibnu Baz. Dalilnya adalah athar yang diriwayatkan oleh Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-janazah. Alal jenazah, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam sholat jenazah. Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari pada kitab Juz Raf'ul Yadain. Serta disebutkan Al-Bukhari secara ta'liq, ini tanpa sanad, pada kitab sahihnya. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nah, ini athar mauquf. Amalannya siapa? Amalan Ibnu Umar, bukan amalan Rasul. Amalan Ibnu Umar. Nah, ini adalah athar mauquf, yakni amalan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menerangkan bahwa athar mauquf ini, amalan Ibnu Umar ini, secara hukum memiliki hukum hadis marfu. Artinya berasal dari Nabi. Artinya tidak mungkin Ibnu Umar melakukan itu tanpa tuntunan dari Nabi. Tidak mungkin ijtihadnya sendiri. Karena kata Ibnu Utsaimin, amalan seperti ini penetapannya tidak bisa berdasarkan ijtihad belaka. Mesti ada ilmu yang diketahui oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Adapun Syekh Al-Albani berkata, menggantungkan permasalahan. Kata beliau, barang siapa beranggapan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukannya dengan bersandar kepada Rasulullah SAW, baginya untuk mengangkat kedua tangannya. Ya. Kemudian pendapat ini juga menguatkan pendapatnya dengan tinjauan makna. Tinjauan secara makna mendukung pula hal ini, karena setiap zikir perpindahan dalam sholat senantiasa bersama dengan gerakan. Ya, kami memang begitu. Gerakan ruku, ya, i'tidal, bangkit dari ruku dan yang lainnya. Nah, pada sholat jenazah, gerakan yang ada hanyalah berdiri dengan beberapa takbir yang kedudukannya seperti rakaat, sementara tidak ada gerakan yang sepadan untuk mengiringi setiap takbir itu kecuali mengangkat tangan. Ya, sebagaimana disepakatinya mengangkat tangan untuk mengiringi takbir pertama yang merupakan takbiratul ihram. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, Malik, Ibnu Hazm, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir berikutnya. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaukani dan Al-Albani. Yang kami rajihkan di buku ini, pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama. Jadi, mengangkat tangan. Rakaat pertama baca apa? Ta'awudz, bismillah, al-fatihah. Kalau mau ditambah baca surat, kita akan pelajari nanti. Kalau mau ditambah baca surat, surat pendek, al-ikhlas, dan semisalnya. Kemudian, angkat tangan. Menurut yang kita rajihkan, ya. Allah. Kalau berpendapat, mengikuti pendapat yang diikuti yang dipilih Al-Albani, berarti cuma gini aja. Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Yang kita rajihkan, Allahu Akbar. Terus baca sholat, salawat. Dan Allahu Akbar. Terus baca doa. Allahu Akbar. Diam, terus salam. Atau baca Rob. Apa tadi? Rabbana. Nah, kita akan pelajari lagi nanti lebih detail. Baik, takbir pertama. Wajib berniat dalam kalbu, dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Dan ini adalah rukun. Niat. Ya. Nah, yang namanya niat itu, ya, tempatnya di mana? Dalam hati. Tidak pernah Rasulullah SAW dan sahabat, tidak ada riwayat sama sekali mereka melafadzkan niat mengatakan nawaitu an usolli atau usolli, tidak ada. Tidak ada riwayat sama sekali. Nah, begitu pula kalau mau makan sahur, mau puasa, tidak ada. Tidak ada sama sekali riwayat. Karena niat itu di mana? Di hati. Jadi di hati saja orang berniat sudah langsung. Diniatkan di sini mau salat jenazah. Ayat. Yang jadi iskal sebagian orang kalau berihram haji atau umroh, ketika sudah berniat di miqat, ya setelah talbiyah, ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik hajjan kalau mau berhaji, atau labbaik umratan kalau mau berumrah. Ya, kalau qiran berarti labbaik umratan wa hajjan, hajjan umrah. Barangkali ada yang mau tanya, itu melafadzkan niat. Bukan, itu bukan niat. Itu apa? Zikir. Nabi tidak mengatakan, nawaitu. Nah, tidak mengatakan nawaitu dan semacamnya, bukan mengatakan saya berniat untuk, bukan. Itu zikir. Maknanya apa? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Jadi bukan maknanya saya berniat. Bukan. Maknanya saya memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Saya memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah. Jadi itu tidak bisa jadikan alasan. Nah. Baik. Sudah. Masalah niat jelas. Tempatnya di kalbu. Kemudian. Sholat diawali dengan takbiratul ihram. Disertai mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga. Sudah tadi ini ya. Kemudian langsung bersedekap di dada. Jadi sholat, ini termasuk belajar sholat ini. Bukan cuma sholat jenazah, sholat yang lainnya sama. Nah, jadi caranya itu. Allahu Akbar, langsung begini. Bukan Allahu Akbar turun dulu. Sebagian orang begitu ya. Allahu Akbar, turun lagi tangannya. Langsung. Ini kalau sudah takbiratul ihram ini sudah masuk ke gerakan sholat. Sudah langsung. Kenapa turun lagi? Balik lagi namanya. Kalau turun lagi ini balik lagi. Jadi Allah. Langsung. Allah. Langsung. Baik. Langsung bersedekah. Ya, seperti halnya pada sholat lima waktu. Berdasarkan keumuman makna dalil-dalil. Baik. Secara global terdapat dua tata cara bersedekap yang disunnahkan diamalkan secara bergantian, ya, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi, ya, makanya ini belajar sholat ini, sholat jenazah juga sholat yang lainnya. Jadi ada dua cara. Nah. Ini diletakkan. Diletakkan saja, tidak menggenggam, tidak ada yang digenggam, meletakkan. Yang kedua menggenggam. Kalau menggenggam begini. Nah. Kalau menggenggam cuma di sini. Tidak ada yang lain, di sini saja. Nah. Kalau jadi menggenggam ini, telapak tangan kiri digenggam atau persis di pergelangan. Nah, jelas di sini saja, tidak melewati pergelangan. Adapun meletakkan, ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jangan melewati siku. Ada orang sholat begini. Ada ya? Nah, ini salah. Tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Batasnya cuma sampai siku. Lengan ini. Lengan bawah. Ini bebas sudah. Ini. Terserah. Terkadang begini, bebas. Nah, kita ikuti di sini ya dengan dalil-dalilnya. Rinciannya adalah satu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang meletakkan ini, bukan menggenggam. Ada tiga tata cara pilihan yang ditetapkan Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Apakah di sini atau di sini, ya? Ayyib. Ada juga yang berpendapat begini. Nah. Ada juga yang begini ya. Ada juga yang baik. Nanti kita akan belajar. Baik. Sepertinya yang apa yang terasa lega biasa itu begini. Baik. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Dalilnya bisa dilihat di catatan kaki, yaitu hadith Wa'il bin Hujr Al-Hadrami, riwayat Muslim. Wa'il bin Hujr Al-Hadrami melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam sholatnya, bertakbir disertai mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, ya, ini ujung atas telinga, kemudian berselimut dengan pakaiannya, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Wada'a yadahul yumna 'alal yusra, lafadznya. Kata tangan kalau mutlak tidak dibatasi maka maksudnya telapak tangan. Kata yad itu telapak tangan maksudnya. Nah, kalau diinginkan selain itu maka akan diberi batas. Seperti pada ayat fagsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq. Ketika yang dimaksud lebih dari telapak tangan diberi batas sampai ke siku. Tapi kalau dimutlakkan tidak ada batas berarti ini yang dimaksud. Maka makna hadis ini meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Naam. Tata cara ini juga masih di catatan kaki ya. Tata cara ini juga tercakup dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah kaum muslimin diperintahkan agar setiap mereka meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kiri dalam salat. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Perhatikan lafaznya. Meletakkan al-yad al-yumna, tangan kanan, yaitu telapak yad. Tadi diterangkan yad maknanya telah telapak, berarti ini. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan ala dhira'ihil yusra, di atas dhira'. Dhira' itu dari ujung jari sampai siku itu dhira'. Nah, kata dhira' artinya tangan dari ujung jari sampai siku. Jadi hadisnya umum kan, letakkan telapak tangan di atas dhira'. Kalau diletakkan di sini berarti masuk dalam hadis. Masuk. Kalau diletakkan di sini masuk? Masuk. Kalau diletakkan di sini masuk. Letakkan di sini masuk. Di sini? Nah, lewat. Sudah melewati dhira' ini. Ini sudah melewati dhira'. Sudah tidak ada dalilnya. Baik. Yang kedua, kembali ke atas, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Yakni sebagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, sebagiannya di atas pergelangan dan sebagiannya di atas lengan bawahnya. Begini. Ya, tata cara pertama tadi kata Ibnu Taimin begini kan? Ya. Tata cara kedua begini. Ini masuk dalam keumuman hadis tadi, ya. Dirak. Baik, yang ketiga yang disebutkan Ibnu Taimin, lihat halaman 115, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri. Begini atau begini, ini masih masuk semua. Jadi imma, jadi tiga yang disebutkan Ibnu Taimin, imma ini atau begini, begini ini masih masuk semua ini. Masih masuk semua dalam keumuman makna hadis. Kemudian yang kedua, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, ini cara yang kedua. Ya. Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai tata caranya. Terdapat dua pendapat yang tidak jauh berbeda. Pendapat pertama, menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan artinya genggaman tidak melampaui pergelangan tangan. Tidak melampaui pergelangan tangan. Berarti genggam ya, digenggam. Nah. Tidak melampaui pergelangan tangan berarti Ini kan pergelangan. Tidak melampaui. Pendapat yang kedua, menggenggam pergelangan tangan dan sebagian ujung tangan. Berarti pergelangan tergenggam begini. Pergelangan tergenggam dan sebagian ujung lengan ini. Nah. Paham ya? Ini dua pendapat ini tidak jauh berbeda, cuma selisih sedikit ya kan? Nah. Coba perhatikan catatan kaki nomor 53. Nah, jadi yang mengatakan menggenggam ya pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan, yang ini tidak melampaui pergelangan tangan begini, tidak melampaui pergelangan tangan. Nah, ini di catatan kaki disebutkan ini riwayat lain dari Al-Imam Ahmad. Ini yang diikuti oleh mayoritas sahabatnya Imam Hambali. Ini yang dipilih oleh Al-Utsaimin. Nah, kemudian yang kedua itu menggenggam pergelangan tangan dan sebagian ujung lengan begini. Ya, di catatan kaki disebutkan ini madhab Asy-Syafi'i. Nah, kami katakan di sini sepertinya pendapat pertama lebih tepat. Tetapi pendapat kedua juga masih tercakup dalam makna hadis. Bisa juga. Apa hadis yang jadi dalil? Lihat catatan kaki halaman 50, catatan kaki nomor 55. Catatan kaki di bawah nomor 55. Yaitu hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan lafaz faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadha ta'udhunai thumma akhadha shimalahu bi yamini. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi. Ya, lihat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Asy-syahid, kemudian Nabi menggenggam shimal, yaitu telapak tangan kirinya, biyaminihi dengan telapak tangan kanannya. Berarti kan yang paling tepat sepertinya ini kan. Nabi menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Berarti kan yang paling tepat ini. Tapi mengambil pendapat Asy-Syafi'i ya, misalkan terkadang mengamalkan itu yakni melampaui pergelangan, ini juga masih menggenggam, masih ada bagian telapak tangan kiri yang tergenggam ya, sepertinya juga masih masuk. Nah, ini saja sedikit melewati. Adapun ini menggenggam di sini sudah tidak ada. Ini menggenggam ini sudah tidak ada dalilnya semua. Seperti hal yang begini ini tadi. Ini sudah tidak ada dalilnya. Nah. Ya, cuma ini yang ada. Tayyib. Kemudian halaman 116, bersedekap dengan salah satu tata cara tersebut dilakukan di dada menurut pendapat yang terbaik. Di dada di sini. Menurut pendapat yang terbaik, ya. Ini pendapat yang dipilih Asy-Syaukani, Al-Albani, Al-Utsaimin dan guru besar kami Al-Wadi'i. Ini berdasarkan 3 hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Yang terbaik dari ketiga hadis dhaif itu dengan kelemahan yang ada padanya adalah Mursal Tawus rahimahullah dengan sanad hasan sampai kepada Tawus. Lengkapnya rinciannya bisa dilihat di catatan kaki ya, nomor 56. Nah, perhatikan halaman 111. Menurut Al-Albani, gabungan ketiga hadis tersebut dapat saling menguatkan satu sama lainnya untuk naik ke derajat hadis yang hasan. Menurut Al-Utsaimin, hadis-hadis itu lemah. Tetapi Ibnu Utsaimin berdalil dengan dalil lain, yaitu maknanya terdukung oleh hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis yang sudah kita lewati tadi, riwayat Bukhari, yaitu adalah kaum muslimin diperintahkan agar setiap mereka meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kiri dalam sholat. Sebab, kata Ibnu Utsaimin, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah, ya, di atas lengan bawah tangan kiri, yang ditunjukkan oleh hadis ini, yaitu begini, telapak tangan di atas lengan bawah tangan kiri, terasa cocok, mudah diterapkan dengan bersedekap di dada. Adapun meletakkan keduanya dengan cara itu di perut, bagian atas pusar terasa agak sulit, berat, agak-agak tegang gitu loh. Kan kalau begini kan agak. Ya, kalau diletakkan di atas pusar. Nah, apalagi kalau jadi leganya kan di sini. Ya, ini Ibnu Utsaimin. Adapun Syekh Mukbir menurut Al-Wadi'i, hadits-hadits itu tidak dapat saling menguatkan. Dan beliau mendukung kelemahan hadits-hadits itu dengan ucapan Al-Imam Ahmad yang memberi kebebasan antara meletakkan kedua tangan di atas pusar atau di bawah pusar. Nah, memang ada pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mendhaifkan hadits dan mengatakan bebas. Bisa di atas pusar, bisa di bawah pusar. Ini pegangan sebagian orang yang terkadang sholat di bawah pusar. Tapi, ya, kata Syekh Mukbil, kendati demikian, beliau memilih, yakni Syekh Mukbil memilih bersedekap di dada. Ya, beliau tidak mengingkari orang yang meletakkan kedua tangannya di perut bagian atas pusar atau bawah pusar. Syekh Mukbil tidak mengingkari kalau ada sholat begini, mungkin tidak diingkari. Berdasarkan ucapan Al-Imam Ahmad yang mendhaifkan hadis, tapi beliau sendiri memilih begini. Nah, sama dengan Al-Albani, sama dengan Ibnu Utsaimin. Naam, wallahu a'lam. Ya, halaman 118, setelah itu baca surat Al-Fatihah, disunnahkan ta'awudz dan basmalah. Nah, baca Al-Fatihah pada salat jenazah rukun. Ya, rukun. Menurut madhab Ishaq As-Syafi'i dan yang lainnya disebutkan di sini, ulama yang menyatakan ini. Dan di sini disebutkan dalil ada 4 ya, hadis yang disebutkan di sini. Nah, yang menunjukkan bahwa itu rukun. Nah. Baik. Lihat halaman 120. Kami katakan di sini paragraf 2 paragraf terakhir. Hanya saja bagi makmum hukumnya wajib. Seperti halnya pada sholat berjamaah menurut pendapat yang rajih. Jadi baca Al-Fatihah. Pendapat yang terbaik rukun bagi imam. Jadi kalau lupa rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya itu tidak sah. Diganti. Begitu pula kalau sholat sendiri baca Al-Fatihah rukun. Kalau lupa rakaat yang lupa itu tidak Al-Fatihah harus diganti. Nah, adapun kalau makmum bermakmum maka hukumnya cuma wajib, hanya wajib, bukan rukun. Jadi kalau lupa tidak perlu diganti. Begitu pula kalau masbuk, ya, oleh karena itu, lihat, orang yang lupa membaca Al-Fatihah atau masbuk yang tidak sempat membaca atau menyelesaikan Al-Fatihah demi mengikuti imam untuk beralih ke takbir berikutnya, hal itu dimaafkan. Terkadang kita datang pada salat berjamaah, salat lima waktu bertakbir, kita baru saja begini, imamnya sudah ruku, sudah tidak sempat baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah ketinggalan nanti, dia tidak lagi, maka kita langsung ikut. Dimaafkan di sini. Karena hukumnya hanya wajib. Kewajiban ini gugur demi mengikuti kewajiban, demi melaksanakan kewajiban mengikuti gerakan imam. Begitu pula kalau kita datang imam sedang ruku. Jadi kita takbiratul ihram berdiri Allahu Akbar langsung ruku. Sudah tidak sempat baca Al-Fatihah dan ini dianggap dapat 1 rakaat. Dimaafkan. Nah, tapi jangan sholat. Kalau masbuk jangan sholat langsung ngikut gitu ya. Masuk langsung ruku, langsung sujud, tidak takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Harus takbiratul ihram karena itu pembuka sholat. Tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu imam lagi apa? Lagi ruku, langsung ruku. Imam lagi sujud, langsung sujud. Itu. Jangan Allahu Akbar bersedekap. Menyelisih imam. Imam sedang ruku, berdiri. Imam sedang sujud, Allahu Akbar berdiri, menyelisih imam. Jadi Allahu Akbar, langsung ikut. Takbir lagi, Allahu Akbar, ruku. Atau takbir lagi, Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud. Gitu. Nah. Ya, karena Nabi memerintahkan begitu. Apa yang kalian dapatkan dari imam, ikuti. Tapi tetap harus takbiratul ihram dulu. Karena itu pembuka. Kalau tidak, tidak sah sholatnya. Tayyib. Persiapan dulu. Nah. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah praktek. Nah. Hah? Sepertinya begitu. Nah. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illallah.